untuk sebuah kaum. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan bala untuk mereka. Dengannya lah, barang siapa yang ridha, maka Allah pun berikan keridhaannya. Dan barang siapa yang murka, Allah pun murka padanya. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini hadis yang hasan. Taib, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, kita masih dalam bab pembahasan tentang sabar. Dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam besar kaum muslimin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Abu Zakaria. Dan kalau kita lihat di buku Riyadhus Salihin bab tentang sabar ini agak sedikit lebih panjang daripada bab yang lain. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala banyak membawakan keterangan dari ayat dan hadis tentang sabar. Namun secara zahir kita bisa katakan banyaknya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil tentang sabar, ini menunjukkan bahwa sabar adalah pembahasan yang sangat penting, sehingga harus dikumpulkan banyak dalil untuk melihat hakikat sabar. Di sini beliau rahimahullah ta'ala membawakan dua hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mudah-mudahan dengannya bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-umur kulluha biyadillahi azza wa jalla wa bi'iradatih, li'anna Allah ta'ala yakulu an nafsihi فعال لما يريد ويقول إن الله يفعل ما يشاء فكل الأمور بيد الله. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan seluruh perkara tanpa terkecuali, seluruh perkara itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla dan berdasarkan kehendaknya. Ya, ini keimanan kita ya. Tidak ada satu perkara pun yang luput dari kehendak Allah. Kufur kalau mengatakan ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Ada yang keluar dari ketentuan Allah, bisa kafir. Di dalam Al-Quran Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali, segala sesuatu. Ini keimanan kaum mukminin berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Walaupun di sana ada rincian ya, untuk menjawab apabila ditanya. Kita maklumi segala sesuatu dikehendaki oleh Allah, dan paling bisa dimaklumi adalah kebaikan. Bagaimana dengan keburukan? Apakah itu juga berdasarkan kehendak Allah? Bagaimana dengan syaitan? Bagaimana dengan fujur, al-ma'asi dan seterusnya? Yang terjadi apakah juga berdasarkan kehendak Allah? Maka kita katakan ya, semuanya berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada yang terkecuali. Dan rincian pembahasan ini terdapat dalam pembahasan akidah. Bukan di sini tempatnya. Yang jelas di situ ada iradatu syar'iyah wa iradatu kauniyah, qada syar'iyah wa qada kauniyah. Ada kehendak Allah yang bersifat syar'iyah yang terkait dengan kecintaannya, dan ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Dan ini di pembahasan akidah. Kita lanjutkan. Segala perkara ditentukan oleh Allah, di tangan Allah, dan berdasarkan kehendak Allah. Karena Allah telah menjelaskan tentang dirinya, fa'alul lima yurid. Dialah Allah yang maha berkehendak untuk melakukan segala yang Dia kehendaki. Wa yaqul, dan Allah firman, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan segala perkara yang Dia kehendaki. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, seluruh perkara ada di tangan Allah. Wal insan, ya ini Syekh memberikan muqaddimah, pengantar. Namun setelah itu, kenapa ini? Lalu setelah itu beliau rahimahullah ta'ala baru masuk ke pembahasan. Wal insan la yakhlu min khata'in wa maksiatin wa taqsirin fil wajib. Fa idza arada Allah bi 'abdihi al khayra ajjala lahu al 'uquba fid dunya imma bi malihi aw bi ahlihi aw bi nafsihi aw bi ahadin mimma yattasilu bihi li anna al 'uqubat tukaffiru sayiat fa idza ta'ajjalat al 'uquba wa kaffara Allah biha 'an al 'abdi fa innahu yuwafi Allah wa laysa 'alayhi dhanb qad taharratuhu al masa'ib wal baya wal balaya حتى إنه لا يشدد على الإنسان موته لبقاء سيئاته أو سيئاتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب وهذا نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. Kata Syekh rahimahullah, setiap manusia, setiap hamba saya dan jamaah sekalian tidak lepas dari yang namanya kesalahan, tidak lepas dari yang namanya maksiat, dan tidak lepas yang namanya kekurangan dalam menunaikan kewajiban. Ya tentunya ini pernyataan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup mengingkarinya. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai sekalian hambaku, Allah firman dalam hadis qudsi, kalian semua senantiasa terjatuh dalam kesalahan siang dan malam. Apakah kesalahan kecil, sedang, besar, sengaja, tidak sengaja, yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Fa idza aradallahu bi'abdihil khairah, lihat cara pandangnya muwahhid, cara pandangnya hamba-hamba Allah. Fa idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ketahuilah apabila Allah jalla wa ala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka bentuknya adalah Allah akan menyegerakan hukuman dari segala perbuatan dosanya tersebut di dunia. Masya Allah. Kalau boleh saya ringkas, karena surga negeri yang penuh dengan kemuliaan. Surga adalah negeri yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali mereka yang mulia. Maka kata Syekh, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah akan segerakan hukuman untuk si hamba dari segala kesalahannya, kekurangannya, kemaksiatannya, kelalaian dia dalam kewajibannya. Itu semua akan Allah hukum. Dan Allah segerakan di dunia sebelum dia masuk ke negeri yang penuh dengan kemuliaan. Allah akan segerakan hukuman. Apakah hukumannya terkait dengan harta benda? Apakah terkait dengan keluarganya? Apakah terkait dengan dirinya sendiri? Atau terkait dengan siapapun yang ada hubungan dengan dirinya? Masya Allah, ini bentuk kebaikan dari Allah. Li'anna al-uqubat, karena hukuman yang Allah beri dari segala kesalahannya tadi, hakikatnya itu kafir sayyiat, menghapus dan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Sehingga apabila disegerakan hukuman tersebut, Allah pun menggugurkan kesalahannya dengan uqubah itu bagi hambanya yang dia cintai. Tinggallah pertanyaan, kata seorang penyair, laisa sya'nu an tuhib walakinna kulla sya'ni an tuhab. Hafalkan syair ini, ikhwan. Bukanlah keadaan yang kita inginkan bagaimana caranya kita mencintai, tapi bagaimana caranya kita bisa dicintai. Fa innahu yuwafi Allahu wa laysa alayhi dhanb. Maka dengan demikian Allah menginginkan bagi si hamba tersebut, ya, dibersihkan dari dosa-dosanya. Akhirnya dia pun terjauhkan dari segala akibat dosa-dosanya. Qad taharratul masaib wal balaya, sehingga musibah-musibah yang dialami, ujian, bala itu sejatinya mensucikan dirinya. Sampailah nanti di saat wafat menjemputnya, tinggallah satu atau dua kesalahan yang masih melekat pada tubuhnya, dan akhirnya pun dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan dunia dalam keadaan naqiyan minadh-dhunub, bersih dari dosa-dosa. Subhanallah. Wa hadha ni'mah, kata Syekh, ini hakikatnya adalah sebuah kenikmatan. Ya, semoga Allah menganugerahkan kita semua nikmat ini. Enggak ada yang amin ini. Amin saya sendiri. Wa hadha ni'mah li'anna 'adzab ad-dunya ahwan min 'adzabil akhirah. Kalimat yang sangat indah. Kata Syekh, li'anna 'adzab ad-dunya ahwan min 'adzabil akhirah. Karena sesungguhnya azab sebagai hukuman dari dosa-dosa kita kelak di akhirat, ya, itu lebih berat daripada hukuman di dunia. Pilih mana? Pilih mana, jemaah? Pilih mana? Dunia. Lakin idza aradallahu bi'abdihi syarra amhala lahu wastadrajahu wa adarra alaihi ni'am wa daf'a anhu an-naqam hatta yabtar wal iyadu billah wa yafrah farhan madhmuman bima an'ama Allahu bihi alayhi wa hina idzin yulaqi rabbahu wa huwa maghmurun bi sayiatihi wa yu'aqibu biha fil akhirah nas'alullaha al afiyah. Penggalan pertama nikmat. Penggalan kedua hati-hati. Barangkali banyak di antara kita terjebak. Fa idza ra'aita syakhsan yubarizu Allahu bil isyan wa qad waqahu Allahu al bala wa adarra alaihi ni'am fa'lam anna Allah innama arada bihi syarran li anna Allah akhara anhu al uqubah hatta yuwafa biha yaum al qiyamah. Penggalan kedua, kata Syekh rahimahullah ta'ala, akan tetapi tadi Nabi SAW menyebutkan dua keadaan. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, kadang Allah segerakan hukuman dari kesalahan-kesalahannya di dunia sebelum dia meninggal, dan sebaliknya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk seorang hamba keburukan, wal iyadzu billah, maka bentuknya amhalalahu wastadarajahu, maka Allah akan menangguhkan dan Allah akan membuat istidraj, perlalaian. Terus wa adarra alaihi ni'am, Subhanallah. Kemudian setelah itu Allah akan itari, penuhi dirinya, si hamba yang Allah inginkan keburukan tadi, Allah penuhi dirinya dengan berbagai kenikmatan. La ilaha illallah. Wadaf'anhu an-naqam. Bahkan kadang Allah subhanahu wa ta'ala jaga dia dari segala kejelekan. Subhanallah. Perlalaian. Hatta yabtar. Sampai suatu saat dia pun menjadi orang yang angkuh. Waliyadubillah. Lupa diri. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang seperti ini. Wa yafrahu farhan madzmuman bima an'ama Allahu bihi alaihi. Lalu setelah itu dia pun akhirnya berbangga, berbahagia dengan sukacita yang tercela akan berbagai nikmat Allah yang dia dapatkan. Wa hina idzin yulaqi rabbahum wa huwa maghmurun bisayatihi wa yuaqibu biha fil akhirah. Di saat itulah dia akan mendapatkan Rabb-nya dalam keadaan dia tertipu. Ya, tertipu dengan hanyut dan tenggelam terhadap perbuatan dosa dan kesalahannya. Akhirnya pun dia mendapatkan hukuman di akhirat. Nas'allah al-afiyah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kita meminta kepada Allah al-afiyah, penjagaan dari segala kejelekan. Ayol ikhwah, jamaah rahimahkumullah, ya, kita juga berdoa kepada Allah dengan memohon semoga Allah menjauhkan kita dari segala kejelekan. Dan jangan sampai terlena, terlalaikan dengan nikmat anugerah dari Allah yang kadang justru nikmat tersebut membinasakan kita. Ini compare ya. Compare dua keadaan. Keadaan pertama, bagi yang mendapatkan musibah, pahami paragraf yang pertama. Bagi kita yang mendapatkan nikmat, harta benda, segala macam bentuk kenikmatan, pahami paragraf yang kedua. Jangan sampai segala anugerah itu melalaikan kita sampai membinasakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna dhalika minhu istidraj." Jika engkau melihat ada seorang hamba yang Allah beri dia segala yang dia inginkan dari dunia ini, dari apa yang dia inginkan, wa muqimun ala ma'asi, dalam keadaan dia terus menerus dalam keadaan berbuat maksiat, terus menerus dalam perbuatan maksiat, fa inna dhalik minhu istidraj, maka sesungguhnya itu sebenarnya adalah istidraj dari Allah. Nabi ketika mengucapkan kalimat ini jamaah, sampai ketika beliau mengatakan minhu istidraj, itulah istidraj darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sebagai penjelasan bentuk istidrajnya dari Allah terhadap seorang hamba yang seperti ini keadaannya. Beliau membaca di surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nabi membaca ayat ini menjelaskan bentuk istidraj. Kata Nabi, falamma nasu, tatkala mereka ini orang-orang yang terlalaikan dengan nikmat, lupa diri dengan nikmat, tatkala mereka melupakan berbagai peringatan yang disampaikan kepada mereka, lupa diri, kami pun membuka semua pintu yang mereka inginkan, segala sesuatu. Hatta idza farihu, sampai akhirnya mereka sampai kepada tahapan berbangga-bangga dengan apa yang mereka telah diberikan. Sampai di jenjang itu, berbangga-bangga yang mereka membuat membuat mereka lupa diri. Ini koidnya ya, batasannya. Kalau seorang hamba lupa diri, dia ingat, lupa diri, ingat, ini masih tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau seorang hamba yang seperti ini keadaannya, terus menerus sampailah puncak yang dianggap itulah kebahagiaan, ya, yang dianggap itulah kebahagiaan, akhadnahum baghtah fa'idahum mublisun, kami adab mereka dalam keadaan tiba-tiba sekonyong-konyong, dan mereka pun terdiam bisu. Kalau kita ingat peristiwa gempa tsunami, mirip dengan ini. Dari yang mengalami sendiri, ikhwah-ikhwah kita yang tinggal di sana, kenapa ditimpa musibah sedemikian luar biasa? Kalau enggak salah saya ingat, itu kejadiannya pas hari Natal kalau enggak salah. Hah? Setelah Natal, ya. Tanggal 26. Di hari Natalnya pesta pora di pantai, ya. Nah, antum orang Aceh toh? Ya. Masya Allah. Ya, tidak ada pembeda lagi antara kafir dan muslim. Ya, itu terlalaikan betul itu. Sudah sampai puncaknya. Mereka menganggap itulah kebahagiaan yang paling tinggi. Di saat itulah Allah mengazab dengan tiba-tiba. Dan itu pun lihat di waktu duha. Datangnya air bah di waktu duha. Ya. Waktu duha itu waktu yang betul-betul melalaikan. Sangat jarang orang waktu duha itu ingat Allah, tapi sibuk dengan pekerjaan. Makanya salat duha itu memiliki keutamaan. Datangnya air bah di saat mereka terlalaikan semuanya, subhanallah. Fa idza ra'aita syakhsan yubarizullahu bil 'isyan, maka jika engkau mendapatkan ada seorang yang Allah tampakkan dengan perbuatan maksiatnya, Allah jaga dia bala dari bala, dan dia diitari, dipenuhi dengan nikmat-nikmat. Fa'lam annallaha inna ma arada bihi syarran. Ketahuilah, kalau seperti ini keadaannya, Allah hanyalah menginginkan keburukan untuk dia. Jangan pernah kita terkecoh dengan keadaan orang-orang yang jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, walaupun zahirnya kemewahan mereka. Penuh dengan hidup kemewahan. Ini satu pelajaran dari penjelasan ini. Ya. Hakikatnya mereka berada di atas perlalaian. Na'udzubillah. Li'anna Allah akhara anhul uqubah. Paling tidak, kalau tidak Allah segerakan azab di dunia, Allah mengakhirkan hukumannya di akhirat. Sehingga kelak di hari kemudian, dia dipenuhi dengan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara fi hadzal hadits, kata Syekh Ibnu Utsaimin, inna 'idhamal jazaa' ma' 'idhamil balaa', yani annahu kullama 'azumal balaa' 'azumal jazaa', fal balaa'u as-sahl lahu ajrun yasir, wal balaa'u asy-syadid lahu ajrun kabir, li'anna Allah 'azza wa jalla dzu fadlin 'alan nas. Idza btalahum bisyada'id a'tahum 'alaiha minal ajril kabir, wa idza hanatil masa'ibu hanal ajr. Kemudian Syekh menjelaskan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini hadis yang menguatkan kita-kita yang sedang menghadapi ujian, musibah, bala. Dari paragraf yang pertama tadi itu cambukan untuk kita semakin tegar dengan memandang dan melihat, ya, menggunakan kacamata iman. Bala, ujian dan musibah itu semua hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Ya tidak? Sekarang hadis yang kedua. Kata Syekh, kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis yang kedua. Yang Nabi bersabda di dalamnya, inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan itu bergandengan dengan besarnya ujian. Ya, yaitu setiap musibah bala yang kita hadapi itu semakin besar kadarnya, semakin berat, ketahuilah di belakang itu balasannya pun semakin besar. Dan apabila ujian dan cobaan yang kita hadapi ringan, balasannya juga seukuran dengan itu. Wal bala'u syadid, musibah yang berat pahalanya besar. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki utamaan untuk hamba-hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dan memberikan bala dengan ujian yang sangat berat, maka Allah akan memberikan balasan pahala untuk mereka dengan ganjaran yang sangat besar. Wa idza hanatil masaib hanatil ajr. Dan juga sebaliknya, kalau musibahnya ringan, pahalanya pun juga ringan. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, adalah hiburan untuk yang sedang menghadapi ujian, sedang menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semakin tegar menghadapi itu semua. Bahwa ujian dan cobaan ya, hakikatnya di belakangnya ada pahala, ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini kata para ulama menjelaskan bahwa bagi seorang hamba yang beriman kepadanya, ujian dan cobaan dari Allah itu hakikatnya adalah cintanya Allah. Cintanya Allah kepada si hamba. Cintanya Allah kepada si hamba. Ya, sebagaimana obat. Obat ya itu pahit. Ya, itu pahit obat. Tapi ketika kita ingin ya sembuh, mencintai sembuh, kita tidak memperdulikan pahitnya obat. Tetap menelan obat. Ya, demikian kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang melalui perkara yang sulit, pahit, ya, derita dan nestapa, ya, mengeluarkan air mata, bahkan menumpahkan darah. Di belakangnya ada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, la taqrahu al-balaya al-waqi'ah wa an-naqamat al-hadithah wala rubba amrin taqrahu fihi najatuka wala rubba amrin tu'athiruhu fihi atabaka ay halakak. Bagus sekali ucapan Imam Al-Hasan Basri. Janganlah kalian membenci musibah yang terjadi, bala yang kalian hadapi, karena sungguhnya banyak dari musibah yang kalian alami itu hakikatnya di situ terdapat keselamatan untuk kalian. Ya. Dan bahkan terkadang perkara-perkara yang membuat kalian senang dengannya, justru di belakangnya terdapat sebab yang bisa membinasakan kalian. Ya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, di sini Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha, Allah pun ridha padanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang murka, Allah pun murka terhadap dirinya. Ya. Wahada aidan, kata Syekh rahimahullah ta'ala, hadis ini juga bushra lil mu'minin, kabar gembira untuk kaum mukminin. Apabila mereka diuji dengan musibah, maka janganlah sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ini pembahasan akidah lagi. Dalam kitab tauhid ini diangkat ini. Prasangka kepada Allah. Mungkin di antara kita hampir seluruh kita mungkin terjatuh dalam perkara ini. Kalau dirinci pembahasan ini ya. Jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah dengan ujian dan cobaan yang ditakdirkan pada dirinya. Ya. Namun hendaknya dia pahami bahwa terkadang itu diantara bentuk cintanya Allah kepada dirinya. Kalau kita pahami bait syair yang saya baca tadi, ya. Siapa yang hafal? Laisa sya'nu antuhib, walakinna kulla sya'ni antuhab. Bukanlah keadaan sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita mencintai, tetapi yang menjadi perhitungan adalah bagaimana cara agar kita bisa dicintai. Kalau kita paham bait syair ini, ya, dan kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, justru nikmat, justru dengan ujian dan cobaan itu kita akan merasakan lezat. Kenapa? Karena dengan ujian dan cobaan itu akan datang cintanya Allah. Sementara kita menginginkan kita dicintai oleh Allah. Makanya para ulama salaf, kadang mereka bertanya, kenapa saya tidak pernah sakit? Kenapa saya tidak pernah sakit? Mereka menginginkan ibadah, mahabbah, ridha, dan sabar dengan ujian. Iya. Wa fi hadha hadsun, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, di sini terdapat motivasi bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, ya, sampai dicatatkan bagi kita keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tayyib, sebelum saya tutup, di sini terdapat nasihat yang sangat berharga, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pertama dan untuk seluruh hadirin, bahwa kita hidup di dunia ini, ya, tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan senantiasa bergandengan dengan dua pilihan. Kalau tidak nikmat, maka ujian. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, likulli farhatin tarha wa ma muli'a baitun farhan illa muli'a tarha. Tidaklah, dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pada setiap kegembiraan, ya, ada tangis di sana. Dan ya, tidaklah ada sebuah rumah yang dipenuhi dengan sukacita kecuali kelak akan datang duka cita. Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala berkata, "Wa ma kana dhahuka qad illa kana min ba'dihi buka." Tidak akan pernah engkau tertawa senantiasa selalu begitu tertawa, melainkan kelak akan datang tangisanmu. Ya. Imam Abdul Malik Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala berkata, ma minan nas illa mubtalin bi'afiyah liyandura kaifa syukruhu, ya, au bibaliyah liyandura kaifa sabruhu. Dalam iddatus sabirin, ya, iddatus sabirin, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Abdul Malik Ibn Hisak Ibn Ishaq berkata, tidaklah ada seorang pun kecuali diuji oleh Allah. Yang pertama, kalau tidak dengan nikmat, supaya Allah tahu sejauh mana syukurnya. Kalau tidak dengan nikmat, Allah uji dengan bala, supaya Allah tahu sejauh mana kesabarannya. Ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memahami ini. Kalau kita dalam posisi musibah, ketahuilah itu hakikatnya nikmat. Di sana ada pengugur dosa, di situ ada kecintaan Allah. Kalau kita berada dalam kesenangan nikmat, ketahuilah jangan sampai semua nikmat membuat kita terlalaikan akan kewajiban-kewajiban. Iya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Musibah taqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tansika dzikrallah." Musibah yang membuat engkau bisa semakin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang banyak membuat engkau lupa kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.